Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al Furqan ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, para pemirsa melalui channel YouTube atau Facebook Radio Roja Bandung, para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas tentang safar dan kita sudah sampai kepada hadis terakhir dari bab safar ini dengan judul bab tahrimus safaril mar'ah wahdaha. Bab diharamkannya seorang wanita melakukan safar sendirian. Ada dua hadis tentang bab ini. Hadis pertama diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahramin alaiha. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali disertai dengan mahramnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim. Selain itu Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sahih. Mu'allif rahimahullah, yaitu Imam An-Nawawi, memberi judul ketika membahas hadis ini dengan judul Tahrimus Safaril Mar'ah Wahdaha, artinya diharamkannya seorang wanita melakukan safar sendirian, maknanya adalah tanpa mahram. Nah, seorang wanita adalah seorang wanita adalah makhluk yang takatik yang memalsalah. Seorang wanita adalah makhluk yang kurang akalnya dan juga kurang agamanya. Duh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mudah ditipu, dia mudah diperdaya. Tapi Selain itu, dia pun menjadi sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Pernah ada satu bangsa hancur, binasa, karena fitnah wanita. Mereka adalah bangsa Bani Israel. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama kanat fitnatu Bani Israela finnisa. Sesungguhnya, fitnah yang pernah menimpa Bani Israel zaman dahulu yang membinasakan mereka adalah karena masalah wanita. Dan masalah wanita inilah yang merupakan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adurra ala rijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan sepeninggal aku fitnah yang lebih berbahaya terhadap laki-laki dibanding fitnah wanita. Boleh dikatakan kaum laki-laki memperebutkan dunia, baik harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, seluruhnya dijadikan sebagai alat untuk bisa memperoleh wanita yang diidamkannya. Oleh karena itulah maka fitnah seorang wanita jauh lebih besar daripada fitnah-fitnah karena yang lainnya. Oleh karena itu dilarang seorang wanita safar sendirian tanpa mahram yang melindunginya. Lalu para ulama ikhtilaf tentang apakah kalau safarnya itu dekat, tidak terlalu jauh, apakah dibolehkan, apakah tidak. Sebagian ulama ada yang membolehkannya dan sebagian lagi menyatakan mau dekat, mau jauh, selama itu safar tetap terlarang. Umpamanya yang dimaksud safar bepergian keluar kota. Umpamanya Bandung ini batas kota. Duh, diutrak-atik ya mah. Di sebelah timur Jatinangor ya. Cileunyi. Nunuk. Sebelah utara Lembang umpamanya. Dari mulai Cileunyi, keluar Cileunyi itu sudah luar kota, safar. Kita tidak melihat kode area, masih 022 ya. Jatinangor 022 kene kan ya. Tidak dilihat dari kode area Telkom enggak. Sebab ada orang yang menyatakan lihat kode areanya. Kalau sudah beda berarti luar kota itu sudah safar. Enggak. Batasan yang disepakati. Tetapkan pemerintah yang berkuasa. Dan itu bisa semakin apa membesar jaraknya bisa semakin mengecil. Ada pengembangan. Kalau pengembangan berarti lebih luas lagi daerah kota yang kita tempati. Umpama ada orang yang tinggal di Cibiru. Cibiru Bandung kan ya. Kecilnya sebentar sudah luar kota. Padahal dari Cibiru ke Cileunyi mah sambil merem juga sampai ya. Asal naik angkot. Dekat apa jauh? Dekat. Apakah boleh bagi seorang wanita bepergian dari Cibiru ke Cileunyi padahal itu sudah luar kota atau ke Jatinangor? Nah, tuh, duh, kenapa niatnya? apakah itu sudah safar ataukah belum? Yang benar adalah annaha tamna'u mimma yusammihin nasu safara. Fa kullu ma yutlaqu 'alaihi ismu safar fa innahu la yajuzu lil mar'ah an tusafira illa ma'a dhi mahramin khaufan 'alaiha min fitnah wasyarr wal bala. Yang benar adalah dilarang bagi wanita melakukan safar selama orang-orang menyebut itu sebagai safar. Maka setiap jarak tertentu yang disepakati oleh orang sebagai jarak safar, maka tidak boleh seorang wanita melakukan safar seperti itu kecuali dengan disertai mahram, karena khawatir adanya fitnah, keburukan ataupun bencana yang akan menimpanya yang membutuhkan keberadaan mahram. Ikhwan maju lagi tolong, diperpadat lagi untuk memberi space bagi yang baru datang. Jadi kalau orang Cibiru pergi ke Cilenyi, kalau lancar mah 5 menit. Nah, tek ininya yang jelek atau karena diutak-atik tuh. Reply. Kah dari Cibiru ke jangan-jangan ini baterainya enggak? Baru sinyalnya berarti ya. Kan speaker mah tidak tergantung sinyal atuh. Oh, wireless. Ininya mungkin ulah disakuan atau ai kitu. Kehalangan tah. Iya. Kalau masih berarti bukan wireless yang salah. 5 menit atau 10 menit dari Cibiru sampai ke Cilenyi, itu sudah luar kota. Apakah itu sudah safar? Lihat bagaimana umumnya orang Cibiru memandang perjalanan ke Cilenyi. Apakah mereka sudah mengatakan nyaba? Kalau bahasa Sunda nyaba ya, safar atau tidak. Kalau mayoritas menyatakan kesana mah atau main aja gitu ya. 10 menit sambil merem dina angkot sampai. Maka tidak dikatakan safar walaupun keluar kota. Tapi sebaliknya walaupun masih di dalam kota, tapi mayoritas penduduk di tempat kita tinggal menyatakan pergi ke tempat anu sudah dikatakan safar, nyaba. Makanya penampilannya beda, mandi dulu. Kalau tadi dari Cibiru ke Cilenyi, bangun tidur langsung pergi, gak apa-apa. Masih ada ilernya. Karena dianggap bukan safar. Tapi umpamanya dari Cibiru pergi ke mana ujung Bandung bagian barat? Cibereum. Cibereum. Kebon kopi sudah KBB ya. Sudah Cimahi ya. Cibereum. Batas kotanya Cibereum. Jauh. Kemana? Nyaba gitu ya. Kemana ke Nyaba? Cibereum. Sudah mandi, pakai sepatu. Uang juga agak tebal gitu. Terus disebut nyaba. Walaupun sama-sama masih kota Bandung. Pemkot Bandung. Mayoritas sudah menyatakan itu safar. Maka ya itu safar. Jadi batasan safar tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak dijelaskan oleh hadis yang sahih. Maka segala sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, kembalikan kepada uruf. Uruf itu kebiasaan yang disepakati di tempat kita hidup. Dan itu bisa aja berbeda-beda. Sama dengan memuliakan tamu. Rasul SAW memerintahkan kita memuliakan tamu. Bagaimana caranya? Beda-beda. Tergantung kebiasaan di daerah kita. Sama dengan berbakti kepada orang tua. Rinciannya tidak diterangkan oleh Quran dan hadis. Kembali kepada uraf. Ada umpama orang memuliakan tamu itu dengan cara disuguhi. Kemudian disodorkan langsung. Tidak dikatakan silakan diminum, silakan dimakan. Orang Sunda ditawari begitu, diem gitu. Sudah makan belum? Sudah. Padahal lapar banget gitu. Ambil makanan, sodorkan. Ambil, silakan. Seperti itu. Kalau ada bakso lewat, ke orang Sunda jangan ditanya, mau bakso enggak? Dijamin, enggak, sudah kenyang. Padahal pingin banget. Ke orang Sunda jangan begitu. Langsung, bakso 2 mangkok, sodorkan. Begitu caranya. Itu di setiap daerah mungkin berbeda. Kembali kepada uruf. Safar tidak dijelaskan batasannya. Kadang Nabi SAW menyatakan sehari semalam. Kadang di dalam hadis yang lainnya lagi disebutkan kilometernya atau jaraknya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan karena Rasul SAW idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla rak'atain. Nabi SAW apabila keluar dari kota Madinah sejauh atau sejarak 3 kilometer, disebutkan idza kharaja 3 mil, dalam riwayat lain 3 farsakh. 3 mil beliau sholat di qasr 2 rakaat. Kadang-kadang disebut 3 mil, kadang-kadang disebut 3 farsakh. Kadang-kadang disebut sehari semalam. Kadang-kadang oleh hadis juga disebut dengan sebutan hadis yang barusan 3 hari disebutkan wa fi riwayatan fauqa thalath, di atas 3 hari perjalanannya. Dalam riwayat lain fauqa yaumain, di atas 2 hari. Maka silakan diqasar 2 rakaat. Kenapa demikian? Berkata Syekh Salim, fa wa hadhihi riwayah li ikhtilafis sa'ilin wa ikhtilafi mawatin wa laysa bainaha tanaqud wa la ta'arud. Kata Syekh Salim, riwayat-riwayat tadi yang berbeda-beda, kadang-kadang disebut 2 hari baru disebut safar, kadang disebut 3 hari baru disebut safar, kadang-kadang sehari semalam, kadang 3 farsakh, kadang 3 mil, berbeda-beda. Itu li ikhtilafis sa'ilin wa ikhtilafil mawatin. Itu karena berbedanya orang yang bertanya dan berbedanya momen ketika itu ditanyakan. Antara satu yang lain tidak ada pertentangan. Lalu kenapa berbeda-beda? Tadi tergantung sikon. Terus yang benarnya yang mana, safar itu apa, sehari semalam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, 3 mil apa 3 farsakh? Maka beliau menyatakan wal hasil anna kullama yusamma safaran tanhal mar'ata anhu bi ghairi zawjin aw mahramin. Kesimpulannya adalah setiap perjalanan yang oleh orang di sana disebut safar, bahasa Sundanya nyaba, maka terlarang seorang wanita pergi sendirian tanpa suami atau tanpa mahramnya. Jadi tidak ada batasan jarak untuk safar atau lamanya waktu safar. Tidak ada. Kadang-kadang jauh tapi tidak disebut safar. Kadang-kadang dekat tapi disebut safar. Kadang-kadang perjalanannya lama tapi enggak disebut safar. Kadang-kadang hanya sebentar tapi disebut safar. Kadang melelahkan tapi enggak disebut safar. Kadang enteng tapi disebut safar. Kita dari sini ke Kuala Lumpur. Safar apa enggak? Safar. Walaupun enggak lelah, kita cuma duduk, tidur, bangun udah sampai. Pakai pesawat. Mungkin cuma 1 jam setengahan ke sana, maka itu safar. Tapi umpamanya dari sini ke Margahayu bisa 4 jam. Kalau macet. Ditambah banjir. Ya, lelah. Jauh apa lama? Safar tidak? Tidak safar. Karena masih dalam kota. Walaupun lebih lama dibanding ke Singapura atau ke Kuala Lumpur. Nah, kalau ke Margahayu tidak ada kata-kata lumpurnya, tapi lumpurnya ada. Kalau ke Kuala Lumpur ada kata lumpur, lumpurnya enggak ada. Tetap ke Kuala Lumpur safar. Ke Margahayu walaupun banyak lumpur tidak disebut safar. Jadi batasannya adalah uruf. Kembali kepada kesepakatan mayoritas penduduk di tempat kita hidup. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menunjukkan bahwa diharamkan bagi seorang wanita pergi tanpa mahram. Zahir hadis tadi menunjukkan tidak ada perbedaan antara wanita yang masih muda ataupun yang sudah tua. Yang cantik ataupun yang kurang enak dipandang. Agak sedikit sopan. Baik dia sendirian ataupun ada wanita lain yang bersamanya. Baik kondisi itu aman ataupun tidak aman. Maka hadis ini umum untuk seluruh wanita yang bagaimanapun dan untuk setiap safar dalam keadaan bagaimanapun. Seandainya diyakini akan aman, umpamanya seorang wanita pergi sendirian pakai kereta ke Jogja atau ke Surabaya, dari sini diantar ke stasiun, lalu pergi sendirian, nanti sampai di Surabaya dijemput oleh mahramnya yang lain. Atau pakai pesawat dari sini diantar ke Husain, nanti sampai di Juanda dijemput sama mahramnya. Selama di pesawatnya sendirian, aman enggak? Kira-kira ada pencopet, penjahat, pemerkosa di pesawat enggak? Enggak akan ya, diyakini enggak akan umpamanya. Sekalipun demikian, sekalipun aman, tetap haram, tidak boleh. Karena apa? Walaupun kondisi aman, kita tidak bisa menjamin akan aman dalam segala perjalanan. Sebab aman di sini bukan sekedar dari segi kejahatan atau keburukan lain. Mungkin wanita itu nanti sakit. Harus dibopong, harus digotong. Wanita lain penumpang di sana enggak bisa mengangkatnya. Terlalu berat. Siapa yang mengangkatnya kalau bukan mahram? Diangkat sama pramugara gitu yang ganteng-ganteng, haram, tidak boleh. Jadi banyak hal di luar dugaan yang kita tidak bisa prediksikan. Oleh karena itulah, walaupun dalam keadaan aman, aman itu dari segi apa? Aman itu dari segi tindak kriminal. Tapi yang wajib diantisipasi bukan hanya dari aspek kriminalitas saja, tapi juga kalau ada sesuatu, sakit, jatuh, pingsan, dan sejenisnya, harus dibopong, harus digini, harus digitu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mahramnya. Tidak boleh oleh orang lain. Sampai ini sudah merata dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Sampai berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad tahawana ba'dun nisa'a al-yawma fi safar bila mahramin wa la siyama fi safari ta'irah wa kadzalika naqlul jama'i wa hadha ghallat wa tahawun fi ta'atillahi wa rasulih fala yahillu lil mar'ah an tusafira bila mahramin walau bitta'irah hatta law kana mahramuha syayathi'uha ila an tarkaba at-ta'irah wa mahrahum ath-thani yuqabiluha fil baladil akhar fa inna dhalika la yajuz. Banyak wanita yang menganggap enteng di zaman sekarang melakukan safar tanpa mahram, apalagi naik pesawat atau menggunakan transportasi umum. Ini salah, karena itu meremehkan sikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh, tidak halal seorang wanita safar tanpa mahram sekalipun dengan pesawat. Di sininya diantar ke bandara oleh mahramnya dan di sananya dijemput oleh mahramnya yang lain. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena seorang atau setiap orang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di dalam pesawat. Bukan tindak kriminal semata-mata, tapi mungkin ada yang sakit yang mengharuskan dia dibopong, yang mengharuskan dia digandeng, disangkeh kata orang Sunda mah ya, dipapah dan seterusnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para mahram dan tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Lalu siapa yang disebut dengan mahram? Mahram adalah man tuhramu alaihi tahriman muabbadan. Orang yang diharamkan untuk dinikahi dengan pengharaman yang abadi. Dan ada tiga sebab pengharaman untuk menikah secara abadi. Sebab pertama adalah nasab. Nasab itu contohnya adik, kakak gitu ya, ayah, kakek, buyut sampai ke atas. Kalau ke bawah anak, cucu, cicit dan seterusnya. Termasuk adik dan kakak, termasuk paman, termasuk uak, termasuk dan yang sejenisnya yang ada hubungan dengan nasab. Kedua, musoharoh. Sebab yang kedua adalah sebab musoharoh. Makna musoharoh adalah kemahraman yang disebabkan karena pernikahan. Contohnya adalah mertua. Termasuk kakek mertua ke atas. Ya. Baik mertua bagi suami ataupun mertua bagi istri. Maka itu menjadi mahram. Dan kemahraman mertua tidak putus hanya karena perceraian. Suami istri itu bercerai, sudah punya anak gitu ya. Bercerai. Mantan istri bukan mahram lagi. Tapi mertuanya tidak ada istilah mantan mertua. Mertuanya tetap mahram secara abadi. Boleh safar, boleh berdua-dua dengan kita mengistilahkannya mantan mertua ya. Tidak ada mantan mertua. Mertua tetap mertua. Kalau istri ada mantan istri kalau bercerai. Tapi mertua tidak ada mantan mertua. Dia tetap menjadi mahram secara abadi. Karena mertua adalah kakek dan nenek bagi anaknya kan. Bagi anak kita, bukan anak kita, anak orang itu. Itu tetap menjadi mahram. Termasuk anak tiri. Umpamanya kita, bukan kita, seseorang menikah dengan janda yang beranak. Anak tersebut disebutnya apa? Anak tiri kan? Itu mahram. Termasuk juga yang cucu-cucu dari anak-anak tiri ini. Termasuk mahram bagi seseorang. Oleh karena itulah, maka tidak ada istilah mantan mertua di dalam pandangan syariat Islam. Kalau umpamanya seorang wanita bepergian bersama ayah tirinya atau anak tirinya, maka dibolehkan. Atau seseorang bepergian bersama mertuanya, atau bahkan istilah kita mantan mertua, berdua-dua bersalaman, bepergian dalam safar, maka dibolehkan karena itu adalah mahram. Tidak apa-apa dan tidak berdosa. Itu karena musoharoh. Yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah disebutnya rodo'ah. Rodo'ah itu karena persusuan. Saudara sesusu itu adalah mahram. Umpamanya ketika ibu kita melahirkan kita, asinya banyak, kita menyusu ke ibu kita. Ada lagi anak tetangga, bayi juga, tapi ibunya itu tidak ada asinya. Atau ibunya sakit, dirawat, gak bisa menyusui. Kan kasihan, akhirnya anak tetangga itu disusui sama ibu kita. Anak tersebut mahram bagi kita, haram untuk menikah. Nabi SAW bersabda, yuhramu minar radha ma yuhramu minan nasab. Diharamkan orang yang sepersusuan dengan kita sebagaimana diharamkan karena sebab nasab. Menjadi mahram bagi kita. Boleh safar, boleh berdua-dua dan tidak boleh menikah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan semua ini dalam Al-Quran surah Nisa, An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Apa yang diharamkan? Menikahinya. Ibu kita haram untuk kita nikahi. Juga putri-putri kalian. Juga saudari-saudari kalian. Juga amat-amat kalian. Amat ini bisa bibi, bisa uak. Tapi dari pihak bapak. Jadi kalau di tradisi bangsa Arab, adik atau kakak dari ayah kita disebut am. Kalau dari pihak ibu disebut khol. Itu bedanya dari pihak ayah dengan dari pihak ibu. Kalau di kita dari pihak ayah dan ibu sama aja disebut paman atau bibi. Yang membedakan adalah kakak dari orang tua kita menyebutnya ua atau pade bude kalau bahasa Jawa ya. Kalau adik, paman atau bibi. Bahasa Jawanya apa? Pale atau bule gitu ya. Ada bule di kita juga. Jadi yang membedakan adik atau kakak di kita. Kalau di Arab, adik kakak sama. Yang membedakan dari pihak ayah atau dari pihak ibu ya. Nah, jadi yang terlarang dari segi nasab pertama ibu, kedua putri, ketiga saudari, keempat bibi-bibi atau uak-uak kita ya dari pihak ayah, kelima dari pihak ibu, wa banatul akh dan putri dari saudara laki-laki kita. Kita menyebutnya apa? Alok, keponakan. Keponakan itu mahram. Dan yang ketujuh, putri dari saudari-saudari kita. Itu juga alo ya, atau keponakan. Tujuh yang diharamkan secara nasab. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan diharamkan pula ibu-ibu yang pernah menyusui kalian dan saudari-saudari sepersusuan. Siapapun ibu yang pernah menyusui kita itu mahram secara abadi. Dan anak-anak wanita dari ibu yang menyusui kita juga mahram. Haram untuk dinikah. Boleh berdua-dua, boleh safar, boleh sentuhan tangan, bersalaman, boleh. Dan si wanita yang menjadi saudari sepersusuan kita boleh membuka kerudungnya di hadapan kita karena dia adalah mahram bagi kita, ya. Nah, jadi ada tujuh orang yang menjadi mahram karena nasab. Ada yang menjadi mahram karena sepersusuan. Dan ada yang menjadi mahram karena musoharoh. Apa musoharoh teh tadi? Karena pernikahan. Karena pernikahan. Adapun saudara tiri, maka itu bukan mahram. Umpamanya kita duda. Umpama kepincut sama janda. Kita punya anak. Si janda juga punya anak. Kita kepincut sama janda itu. Janda itu lebih kepincut lagi sama kita. Sama-sama suka, sama-sama mau. Batu turun, kesik naik. Itu purun, ya daik. Dua-duanya saling menyukai menikah. Anak tiri kita mahram bagi kita. Anak kita mahram bagi istri kita. Anak kita dengan anak tiri kita bukan mahram. Boleh nikah kalau mau. Ibu bapaknya nikah, anak-anaknya juga nikah. Itu tambah bagus itu. Jadi tambah gak ada, iya gak ada gap lagi ya. Jadi semuanya mahram boleh. Gak apa-apa nikah kan. Anak kita dengan anak tiri kita dibolehkan. Karena itu bukan mahram. Dan mereka tidak boleh berdua-dua. Mereka tidak boleh juga safar bareng. Ini kan saudara. Iya tapi saudara tiri. Bukan mahram loh. Ya. Kalau sering berdua-dua nyetrum nanti. Maka tidak boleh. Itulah jumlah mahram. Ada berapa? Pertama 7 karena nasab. Kedua 7 karena sepersusuan. Karena tadi disebutkan yuhramu minar radha ma yuhramu minan nasab. Menjadi mahram karena persusuan seperti menjadi mahram karena nasab. Jadi saudara-saudara dari saudara sepersusuan kita sama menjadi mahram. Kalau umpamanya kita punya apa namanya paman atau bibi dari ayah atau dari ibu menjadi mahram. Begitu juga paman dan bibi saudara sepersusuan kita menjadi mahram juga ya. Saudara sepersusuan kita punya anak, anaknya wanita, kita laki-laki. Maka kita mahram dengan dia, dengan anak dari saudara sepersusuan kita. Pokoknya penyebab karena nasab yang menjadi mahram juga menjadi mahram karena sepersusuan. Kalau umpamanya ada 7 mahram karena nasab berarti karena sepersusuan juga menjadi 7 pula. Dan 4 karena musoharah. 4 karena musoharah itu pertama mertua. Ya, yang kedua siapa? Anak tiri. Anak tiri menjadi mahram bagi kita. Yang ketiga apa? Selain mertua dan anak tiri, cucu tiri. ya, dan terus ke bawah, terus juga ke atas. Dan itulah jumlah jamleh dari keseluruhan mahram kita. Allahu a'lam. Dari benar ini antenanya enggak boleh tersembunyi. Lancar sekarang. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Faedah pertama dari hadis ini, an-nahyudh-dhahir ala adami jawazis safar al-mar'ah bila mahramin. Pertama, hadis ini berisi larangan secara jelas, secara gamblang tentang tidak bolehnya seorang wanita safar tanpa mahram. Ada yang kelewat. Ada sebuah keyakinan di kalangan masyarakat kita yang keliru, yang salah. Apakah keyakinan tersebut? Yaitu apabila seorang wanita tenggelam, dia tidak bisa berenang, lalu diselamatkan oleh seorang laki-laki sampai dia selamat. Yang apabila tidak diselamatkan, wanita itu mungkin mati. Diselamatkan. Banyak orang yang beranggapan laki-laki itu menjadi mahram bagi wanita itu. Karena sudah menyelamatkan hidupnya. Ada keyakinan seperti itu? Ya ada. Ini berkembang terutama di daerah Timur Tengah. Di daerah Jazirah Arab. Tidak hanya di Saudi. Tapi juga di negeri-negeri Arab lainnya. Di Kuwait, di Jordan, di Oman, di Qatar, dan seterusnya. Kalau seorang wanita mau mati, diselamatkan oleh seorang laki-laki, mereka sudah dianggap menjadi mahram. Ini keliru, tidak ada asalnya secara syar'i. Jadi yang menjadi mahram hanyalah yang tadi disebutkan, 7 karena sebab nasab, 7 karena persusuan, dan 4 karena musoharoh tadi. Selain itu tidak ada lagi yang disebut dengan sebutan mahram, ya. Tidak boleh lagi. Ada sekarang mau haji, mau umroh tidak ada mahram, lalu apa? Numpang mahram atau mahram sementara. Itu mah bisnis. Tidak boleh menetapkan aturan syariat menurut logika, menurut otak, menurut kebiasaan tanpa dalil dari Quran dan Sunnah. Tidak boleh seperti itu, ya. Dosanya tuh 2 kali. Dosa pertama wanita itu safar tanpa mahram, itu dosa besar. Yang lebih besar lagi dari itu adalah membolehkan sesuatu yang Allah haramkan. Menetapkan syariat tanpa adanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini lebih besar lagi dosanya daripada dosa safarnya. Walaupun hajinya, umrohnya sah. Karena haji dan umroh tidak batal karena kemaksiatan yang dilakukan selama ibadah tersebut. Jadi semua ibadah, apapun bentuk ibadah, tidak batal hanya karena di tengah-tengah ibadah dia melakukan kemaksiatan. Enggak. Contohnya umpamanya orang sedang saum. Ibadah kan? Selama saum dia berdusta. Selama saum dia umpamanya ghibah. Melakukan maksiat. Batal enggak saumnya? Tidak, tidak batal. Rusak enggak saumnya? Ya rusak. Pahalanya berkurang. Ya, bahkan bisa aja hilang tergantung kadar dari dosa dan kemaksiatan. Selama sholat orang melamun. Melamun dalam sholat dosa apa tidak? Dosa. Apalagi melamunnya itu yang buruk. Melamunnya dosa, isi lamunannya juga buruk. Dosa 2 kali itu. Apa isi lamunan yang buruk? Contohnya suudzon kepada orang. Atau di dalam sholatnya dia mengatur strategi untuk mencelakakan orang yang akan dia benci. Selama sholatnya kebayang orang yang dibenci itu, nyebelinnya, omongannya. Aduh, di medsos itu dia umpama begini-begini ke saya. Nanti seusai sholat saya akan bikin status yang menyerang dia. Nah, dia rencanakan dalam sholat tuh. Sampai salam dia sholatnya tidak salah. Karena berjamaah. Kalau sendirian mungkin bisa lupa gitu ya. Dia melakukan dosa di dalam sholat. Sah tidak sholatnya? Sah, tidak batal. Tapi tentu saja nilai pahalanya jauh berkurang. Termasuk haji atau umroh. Seorang wanita haji umroh safar sendirian tanpa mahram. Dia maksiat, dia dosa. Sah enggak haji umrohnya? Sah, tetap. Kemaksiatan yang dilakukan ketika ibadah tidak membatalkan ibadah yang dilakukannya. Tapi jelas nilai ibadahnya jatuh. Bisa berkurang jauh dari yang diharapkan. Tergantung kadar dosa dan kemaksiatan. Jadi itulah yang pertama, hadis ini zahirnya melarang seorang wanita safar tanpa mahram. Kedua, istathna ba'du ahlil ilmi safaral hajj. Wahuwa istisna'un marjuhun la dalila alaih. Walayjuzu li imra'atin as-safaru duna zawjin au mahramin illa man farrat bidiniha min daril kufri ila daril islam. Sebagian ulama mengecualikan safar haji. Sebagian ulama menyatakan boleh kalau mau haji, mau umroh, safar sendirian tanpa mahram asal gabung sama yang lain-lain. Tapi ini pengecualian yang marjuh. Marjuh itu lawan dari rajih. Kalau rajih artinya yang kuat, kalau marjuh yang lemah. Ya. Yang tanpa dalil. Tidak boleh seorang wanita safar termasuk muhaji, mu'umroh tanpa suaminya, tanpa mahramnya. Kecuali seorang wanita yang lari menyelamatkan agamanya dari negeri kafir ke negeri Islam. Umpamanya dia tadinya kafir, berada di negeri kafir, lalu masuk Islam. Dia enggak punya suami atau suami ada tapi suami tetap kufur. Dia enggak punya mahram atau ada mahram tapi mahramnya semuanya kufur. Lalu dia pindah ke negeri Islam. Sendirian ke luar negeri, ya boleh kalau seperti itu ya. Karena tidak ada alternatif terbaik bagi dia kecuali melakukan safar sendirian. Faidah ketiga, al-mahram huwa alladhi yajuzu lahu an-nadhar ilaiha wal khulwah biha wa huwa man hurima alaihi nikahuha ala ta'bid bin nasabin mubahin li hurmatiha. Ketiga, adapun mahram adalah orang yang boleh memandang kepada wajah wanita. Boleh, kita memandang wajah adik perempuan kita, anak kita, ibu kita, mertua kita dibolehkan. Boleh juga berkhulwat dengan mereka, berdua-dua. Boleh boncengan pakai motor, boleh berdua-dua di mobil. Itu mahram. Dan mahram adalah orang yang haram untuk dinikah secara abadi karena sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariat. Dan sebabnya ada tiga tadi. Pertama karena nasab, kedua karena pernikahan, ketiga karena apa? Persusuan. Dan mahram tidak bisa disebabkan karena kesepakatan. Kita sepakat jadi mahram ya. Biar kemana-mana bisa boncengan bareng. Ayo, gak bisa, gak boleh. Atau hanya karena anggapan. Saya mah sudah merasa ke anak sendiri ya tuh. Jadi gak apa-apa ngelus-ngelus. Gak apa-apa umpam berdua-dua boncengan. Dan sudah merasa ke anak sendiri. Kalau itu dibolehkan hanya karena anggapan. Nanti orang punya, saya sudah merasa ke istri sendiri. Itu kan lebih parah lagi ya. Anak orang dianggap istri sendiri hanya karena kesepakatan, hanya karena anggapan, tidak boleh seperti itu. Keempat, wa minal bid'il munkarah. wal fi'alil mustaqdarah ma yu'rafu inda ba'di juhalil awam annabidina li syariatil Islam at-tarikina lil iqtida bi sayyidil anam alaihi salatu wassalam min mu'akhatin nisa'al ajanib wal khulwah bihin. Nah ini termasuk kebid'ahan yang sangat mungkar, perbuatan yang dianggap mustaqdar. Mustaqdar itu dianggap kotor, dianggap busuk. Ya, adalah apa yang dikenal di kalangan orang-orang yang jahil, yang awam, yang menyimpang dari syariat, yang meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu menganggap saudara. Nah itu tadi, sudah merasa seperti ke saudara sendiri. Dan saya mah sudah kata orang sunna mah geus teu asa-asa deui jeung si ieu mah. Sudah apa teu asa-asa teh sudah tidak asa-asa lagi sama dia mah. Sudah tidak apa lagi teu asa-asa teh. Tidak sanggung lagi lah. Sudah dari kecil umpamanya dengan saudara sepupu. Saudara sepupu mahram bukan? Bukan. Saudara sepupu itu anak siapa? Anak paman atau anak bibi atau anak uak ya. Anak bude, anak pale, anak bule, anak pale. Itu bukan mahram. Pale budenya, paman bibinya mahram bukan? Mahram. Anaknya bukan. Itu saudara sepupu. Ada enggak sejak kecil dengan saudara sepupu main karena memang saudara? Karena saking saudara sudah teasa-asa deh. Sudah tidak sanggung lagi sampai gede gitu ya. Bareng berdua itu enggak boleh. Jadi kalau kepada kerabat itu masih kerabat. Masih ada hubungan saudara. Tapi bukan mahram. Kepada kerabat saja tidak boleh teasa-asa. Apalagi kepada orang lain. Bersahabat tetanggaan sejak kecil laki sama perempuan main bareng. Main congklak bareng. Main beklan bareng. Main dulu mah sorodot gaplok bareng. Sekarang anak-anak sekarang gak tahu apa itu sorodot gaploknya. Sampai bersahabat sejak kecil sampai gede. Sudah gak canggung lagi. Dia anggap saudara, saya sudah merasa saudara seperti dia. Ini tidak boleh. Anggapan itu termasuk bid'ah mungkar, tidak boleh ya. Nah, kemudian karena itulah maka mereka seperti tidak ada pembatas. Padahal mereka bukan mahram dan mereka bisa menikah. Inilah hadis pertama yang kita bahas pada hari ini. Hadis kedua dan ini hadis terakhir dalam bab ini. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Tidaklah janganlah seorang wanita berada, janganlah seorang laki-laki berdua-dua dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang bersamanya. Menunjukkan kalau ada mahramnya boleh jadi bertiga kan? Dan janganlah seorang wanita safar kecuali beserta mahramnya. Faqala lahu rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, istriku mau haji tuh, keluar mau haji. Sedangkan aku terkena dengan kewajiban perang ke sana ke sana. Aku harus jihad, istriku mau haji. Berarti istrinya akan haji tanpa mahram. Apa kata Nabi SAW? Intoliq fahujja ma'imru'atik. Kamu pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Minta cuti perangnya. Minta izin ke komandanmu untuk tidak ikut perang karena akan harus mendampingi istrinya. Mana yang lebih wajib? Haji apa jihad? Haji atau haji mah rukun Islam. Jihad rukun Islam bukan? Bukan, ya. Bukan hukum Islam. Dan jihad, kalau seperti itu hukumnya sunnah. Ada jihad yang sifatnya fardu ain. Yang pernah kita jelaskan dulu. Pertama, apabila memang musuh menyerang ke tempat kita. Yaitu mah tanpa harus menunggu komando imam ulil amri, darwe perang. Masa kita di rumah, musuh sudah masuk ke rumah, nunggu instruksi. Lawan dari itu wajib ain. Ya, fardu ain. Kedua, yang juga fardu ain adalah orang yang berkeahlian khusus. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan keahlian khusus sangat dibutuhkan untuk jihad. Seperti orang yang bisa mengendalikan pesawat tempur, tank gitu ya, rudal, helikopter tempur. Yang begini apa? Basoke. Basoke. Dan tidak semua orang bisa ya. Nah itu diminta kamu ikut. Wajib ain. Dan yang ketiga, orang yang memang berkeahlian khusus selain ini, selain menggunakan senjata, ahli strategi perang yang dibutuhkan, diperintah secara khusus. Ini wajib ain. Selain itu sunnah. Sedangkan haji wajib dan menjadi rukun Islam, ya. Maka penuhi haji terlebih dahulu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 4 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, bayanun li hurmatil khulwati bil mar'atil ajnabiyah lamma yatarattabu ala dhalika min mafasid. Pertama, hadis ini menjelaskan haramnya berdua-dua dengan wanita asing. Wanita asing maksudnya wanita yang bukan mahram, karena ada mafsadat yang besar di dalam hal tersebut. Walaupun tidak berbicara, tidak ngobrol, hatinya itu berkomunikasi. Melalui sikap, melalui pandangan, melalui yang lain-lain. Kedua, yang kedua, tuntafal khulwah bil mar'atil ajnabiyah biwujudi mahramin au zaujin. Kedua, bahwa terhapus atau tercancel keharaman berkhulwat dengan seorang wanita karena adanya mahram atau karena ada suaminya. Karena mahramnya, karena ada suaminya, boleh. Gak apa-apa. Karena Nabi selesai menyatakan, kecuali ada mahramnya. Ketiga, al-mar'atu idha kharajat hajatan ma'amni tariq min ghairi mahramin wajaba ala mahramiha au zawjiha al-luhuk biha wa iyaqumu biwajibin syar'iin. Wahada sarihun fin naqdi istisna'i ba'di ahli al-ilm bi jawazil hajjil mar'ah min ghairi mahramin ma amni tariq aw bi suhbati nisa'in thiqat. Hadis ini pun menjelaskan, nah ini nih yang sekarang banyak dilanggar oleh para jamaah haji atau jamaah umroh. Seorang wanita bila mau keluar untuk haji dalam keadaan aman di jalannya tanpa mahram, maka mahramnya wajib ikut bersama istrinya sekalipun si mahram ini sedang melakukan kewajiban syar'i, jihad tadi. Dia harus minta izin ke komandannya. Nah, dalam kasus sahabat tadi, siapa komandan dari laki-laki tadi? Ya Nabi SAW. Nabinya yang menyuruh kamu ikut istrimu untuk haji. Padahal perjalanan wanita tadi untuk haji aman. Ini setelah Mekah ditaklukkan. Dan perang yang terjadi saat itu adalah perang ke negeri lain. Adapun Mekah Madinah itu sudah negeri kaum muslimin, sudah aman di jalannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tetap, walaupun perjalanan aman, tidak boleh wanita itu haji sendirian. Ya. Dan ini menjelaskan tentang batilnya, lemahnya pengecualian orang-orang yang membolehkan wanita haji tanpa mahram hanya karena pertama di jalannya aman, yang kedua karena banyak wanita-wanita terpercaya yang berangkat bersamanya. Saya pernah suatu saat pulang dari mana? Dari mungkin haji, mungkin umrah, wallahu a'lam, lupa. Transit dulu di sebuah negeri, entah di Dubai, entah di Uni Emirat Arab, lupa lagi. Transit 3 jam. Ketika transit ada ribut-ribut, ada seorang yang datang, tolong terjemahkan ada suatu kasus. Ternyata apa? Ada seorang wanita harus dibawa ke rumah sakit. Kru pesawat tidak berani membawa penumpang wanita ini ke dalam pesawat dalam kondisi seperti itu. Khawatir ada apa-apa di dalam pesawat, gak bisa menangani kan? Loh, saya tanya, ini mahramnya mana? Gak ada mahram. Sudah di kursi roda sudah, gak bisa berdiri, gak bisa jalan gitu. Harus dibawa ke rumah sakit, keluar dari bandara itu. Memang ada asuransi, di enggak perlu biaya apa-apa, tapi jelas harus didampingi ke sono. Pembimbingnya mana? Ada, tapi enggak bisa berkomunikasi gitu. Nah, itu contoh kasus, enggak ada mahramnya, harus digotong ya. Siapa yang menggotongnya? Laki-laki. Banyak wanita yang menyertainya di rombongan, tapi ada enggak wanita yang 2-3 orang ikut ke rumah sakit? Enggak ada yang mau, ingin segera pulang. Itu kasus yang nyata, yang pernah dan mungkin sering terjadi. Adanya keberadaan mahram sangat dibutuhkan bagi seorang wanita di dalam safarnya. Ya. Jadi tidak boleh, walaupun pertama aman, kedua orang-orang yang menyertainya orang-orang terpercaya. Tapi ingat tetap aturan di setiap negara itu bisa menjadi kendala tertolongnya wanita di dalam safar kalau ada sesuatu. Anggap saja umpamanya wanita ketika haji, ketika umroh, paspornya hilang. Dia tertahan, harus bikin surat tentu namanya apa, SPLP ya, surat pengganti paspor gitu. Diurus 10 hari, rombongannya sudah pulang. Dia masih tertahan di sana. Ada enggak wanita-wanita yang menyertainya menyatakan, yuk saya tunggu sampai pulang bersama kamu. Ada yang begitu? Enggak, semua wanita ramai ingin cepat pulang ke keluar. Dia sendirian. Kalau tanpa mahram gimana? Kalau ada mahramnya, suaminya ikut bersama dia menunggu sampai pembuatan SPLP tadi selesai ya. Hal-hal seperti itu gak bisa dihandle oleh rombongannya. Itu harus disertai mahramnya. Terakhir, ya juzu lil imam ayya'dhana liman syaa yatakhallafa 'anil ma'rakah idza wujidat maslahat taqdi dzalik. Hadis ini menjelaskan boleh bagi sang imam mengizinkan orang untuk absen dari peperangan apabila ada maslahat di dalam perkara tersebut. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada laki-laki tadi untuk tidak ikut berperang karena harus menyertai istrinya di dalam menunaikan haji. Ya, inilah dua hadis yang kita bahas, dan dua hadis ini adalah hadis terakhir dalam kitab Adabus Safar. Selesai adab-adab safar, nanti kita akan masuk kitab baru, yaitu Kitabul Fadha'il. kitab tentang amal-amal yang utama. Nanti akan kita bahas mulai Ahad depan ya. Cukup pagi ini sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Mulyono, langsung hadir bukan di radio sekarang. Sekarang banyak travel-travel yang menerima wanita haji umroh tanpa mahram. Gimana tuh? Dosa, dianya dosa, wanitanya dosa. Itu urusan bisnis. Semakin banyak jamaahnya semakin untung bagi dia. Maka dicarilah dalil yang membolehkannya. Kalau toh ada ikhtilaf dia ambil yang membolehkannya. Walaupun marjuh tadi. Urusan duit rata-rata. Yang parah tadi nebeng mahram. Udah saya menjadi mahram saya sementara, anggap aja suami istri. Jadi selama di sananya halal nanti gitu. Ini gak boleh ya. Yang dosa siapa? Pertama wanita itu dosa. Yang kedua orang yang bertanggung jawab. Termasuk travelnya yang menerima pendaftaran seperti itu. Gimana ustadz pembimbingnya? Kalau ustadz pembimbingnya tahu dan tidak melarang, malah memboleh, ya bolehlah, semakin banyak semakin bagus. Dia ikut dosa. Kecuali kalau ustadz pembimbing gak tahu. Dia menyangka semuanya sama mahram. Sampai di Mekah sana diketahui, uluh ibu mana mahramnya? Enggak, saya mah sendirian. Ah, susah kalau begitu masa suruh pulang lagi. Maka itu di luar kemampuan dia ya. Wallahu'alam. Ya, ikhwan akhwat, ibu bapak, kalau ada yang mau umroh, saya ada jadwal umroh di bulan Februari dan April ya. Masih ada kuota untuk Februari, silakan daftar segera. Februari tanggal 14 sampai 9 hari dengan perjalanan. Segera hubungi saya. Pertanyaan, jika seorang ayahnya nikah lagi, maka apakah jadi mahram selamanya bagi anak? Jika seseorang ayahnya nikah lagi, apakah jadi mahram selamanya bagi anak? Siapanya yang jadi mahram? Ayahnya? Ya iya ayahnya tetap jadi mahram, mau nikah mau enggak. Jika seseorang ayahnya nikah lagi, maka apakah jadi mahram selamanya bagi anak? Iya, ayahnya mau nikah lagi, mau enggak tetap jadi mahram bagi anaknya. Siapa ini yang jadi mahram? Istrinya gitu, umpamanya anaknya ini laki-laki ya. Punya ayah duda. Atau ayahnya masih punya istri. Ayahnya nikah lagi ke wanita lain. Apakah wanita lain itu menjadi mahram bagi si anak? Ibunya berarti ibu tiri. Iya mahram. Selamanya iya walaupun sudah dicerai. Karena sudah melakukan hubungan. Ya, selamanya mantan ibu tiri umpamanya. Ya, sudah cerai lagi. Wah herang ya. Lalu diincar sama anaknya. Gak boleh. Apakah saudara seayah seibu mahram? Iya, saudara seayah, saudara seibu, saudara kandung mahram. Saudara seayah itu umpamanya ayah kita nikah lagi ke wanita lain lalu punya anak dari wanita lain. Beda ibu kan? Saudara seayah itu mahram. Atau saudara seibu, ayah kita meninggal atau cerai dengan ibu kita. Lalu ibu kita menikah lagi dengan lelaki lain, lalu punya anak. Itu saudara seibu tapi beda ayah, itu juga mahram. Apakah sunnah bersiwak bisa diganti dengan sikat gigi? Apa saja keutamaan bersiwak dan kapan dianjurkan? Tidak. Keutamaan bersiwak memiliki nilai khusus. Yang tidak sama dengan sikat gigi pakai odol. Odol bukan merek kan ya? Merek dulu, tapi sudah enggak ada, enggak apa-apa. Jadi odol itu merek pasta gigi zaman baheula. Antum semua belum ada, pemulihan sudah ada mungkin ya. Nah, lalu disebut teh odol gitu ya. Walaupun mereknya lain, odolnya sudah hilang. Adapun gosok gigi pakai sikat gigi dan odol ada keutamaan tentu saja. Itu kebaikan? Ya, itu kebaikan. Itu berpahala? Ya, itu berpahala. Ada manfaat? Tentu saja ada manfaat. Tapi tetap tidak sebanding dengan sunnahnya siwak. Saya padahal bawa siwak lupa mau dibawa untuk diberi hadiah kepada yang bisa jawab pertanyaan. Ahad depan ya, atau Selasa besok. Saya akan bawa siwak, saya bagi kepada yang bisa menjawab pertanyaan ya. Bagaimana hukumnya dengan anak angkat? Adopsi. Ya, anak angkat tetap orang lain. Boleh kita mengadopsi? Boleh. Tapi tidak merubah status. Dia bukan anak kita. Dia bukan mahram bagi istri kita kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya wanita bukan mahram bagi kita. Kalau dia nanti mau menikah ke kita enggak boleh menjadi walinya. Kalau kita mati, anak angkat ini tidak berdapat warisan dari harta kita. Anak angkat tidak menjadi mahram bagi anak-anak kita, itu orang lain, ya. Apalagi ini tidak boleh dinisbatkan sebagai anak kita. Ada orang yang umpamanya mengadopsi dari bayi ya, bikin akte. Aktenya diaku sebagai anak kita, haram, dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Karena menisbatkan seseorang bukan kepada ayahnya. Termasuk dosa besar, jangan dianggap enteng. Ya. Itu yang pertama. Jadi dosa pertama kalau mengadopsi anak lalu diaku sebagai anak kita, dibikin akte, umpamanya anaknya ini namanya Asep. Punten Asep bukan antum ya. Ada Asep di sini. Kita namanya Ujang. Dikasih akte Asep bin Ujang. Pertama keharamannya menisbatkan anak bukan kepada ayahnya. Ya. Yang keduanya apa? Yang keduanya nanti mengaburkan status dia sebagai anak orang lain. Jadi anak ini nanti gak berbuat baik kepada orang tuanya, padahal masih ada. Wajib kita perkenalkan ayah ibumu tuh, yang sebenarnya itu wajib kamu berbuat baik kepada mereka. Birrul walidain, tetap. Dan seterusnya itu kerusakan dari adopsi formal yang diakui sebagai anak kandung kita itu tidak boleh ya. Tetap bukan mahram bagi kita. Ada seorang anak wanita yang orang tuanya mengharuskan studi sampai ke luar negeri. Sekarang sudah bersuami, masih tetap ke luar negeri sendiri berminggu-minggu. Untuk hal ini suami atau tetap orang tuanya tetap berdosa dengan safar? Iya, orang tuanya dosa, suaminya berdosa, wanita itu berdosa. Suaminya wajib melarang si istri itu untuk safar sendirian atau dia dampingi ke sana. Yuk saya dampingi gitu. Dampingi, boleh kalau begitu. Tapi kalau enggak, karena saya juga sibuk atau hararea malas gitu. Jung aja kamu kan sudah sering pengalaman sendiri. Dosa si suami. Si istri itu juga dosa. Bagaimana menurut Ustaz seorang ibu safar dengan pesawat dengan lama perjalanan 8 jam Bandung Sumatera Barat. Oh, Bandung Sumatera Barat 8 jam pakai pesawat kukurlingan gitu. Ke Papua dulu gitu. Dengan pesawat nih, bukan kapal laut. Mungkin jurusan Papua dulu. Tujuan safar ibu anak ini adalah untuk menziarahi nenek yang sedang sakit. Ditambah kakek anak baru meninggal. Anak tidak memiliki kemampuan untuk pulang kampung. Sehingga tidak bisa menemani ibu anak. Bagaimana putusan? Aku mahadei ya tuh. Pertama saya cuma aneh aja perjalanan Bandung Sumatera Barat pakai pesawat 8 jam. Paling 2 jam ya. Kurang 2 jam juga. Sumatera Baratnya Padang ya? Enggak sampai 2 jam. Oh delay-nya murun 6 jam. Jadi nunggunya di Husein ini nih. 6 jam. Siga nama itu maskapai Anu. Enggak boleh saya sebut ya. Enggak boleh seperti itu. Tetap ibu ini tidak boleh. Cukup kalau ada neneknya yang sakit, telepon atau apa. Kalau mau ke sana wajib disertai salah satu anaknya yang mahram ya. Apakah boleh menyentuh sepupu yang masih kecil? Kalau tidak ada syahwat boleh. Umpamanya masih kecil, anak tetangga gitu ya. Diciumi boleh. Tadi saya menyentuh akhwat di luar tuh, pipinya begini-gini tuh. Tapi masih 3 tahun meren gitu ya. Tidak ada syahwat boleh. Kalau dengan syahwat tidak boleh. Tidak boleh. Apa hukumnya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang punya anak angkat wanita? Ya boleh saja. Tapi nanti dikasih tahu nih suaminya itu anak angkat wanita bukan mahram gitu. Menikahnya boleh. Bagaimana kedudukan anak angkat wanita terhadap bapak angkatnya? Apakah termasuk mahram? Bukan. Harus diberitahu itu bukan mahram. Jika suami memiliki 4 istri, apakah istri yang pertama dengan yang lainnya termasuk mahram? Kan sesama wanita atau ya sama. Mahram beda jenis ya. Ya haram menikah dengan sesama wanita. Baik madunya ataupun bukan ya. Pertanyaan di luar tema. Mohon penjelasan tentang definisi nikmat yang disebut dalam Al-Fatihah juga An-Nisa 69 dan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-Fatihah yang siratul ladzina an'amta alaihim ya. An-Nisa 96 yang wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-solihin. Taib, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengaitkan dua ayat itu. Ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat di sini apa? Ulama-ulama berbeda pendapat. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan nikmat ibadah. Beliau menyatakan siratul ladzina an'amta alaihim fil ibadati ya Rabbi. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dalam beribadah kepadamu ya Allah. Maka Ibnu Abbas menyatakan nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu puncak kenikmatan. Karena ada kenikmatan rohaniah di dalam melakukan ibadah. Salat, saum, zikir, doa, baca Quran, itu ada kenikmatan rohaniah yang tidak bisa ditandingi oleh nikmat makan ketika lapar, nikmat minum ketika haus, nikmat tidur ketika ngantuk, itu semua nikmat. Tapi dibanding nikmat ibadah enggak ada apa-apanya. Yang pertama, dan ya orang-orang yang telah menemukan nikmat seperti itu disebut dalam An-Nisa 69. Pertama, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Karena Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa orang taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Nikmat di dalam kedua ayat itu sama, yaitu nikmat ibadah. Sebagian ahli tafsir menyatakan nikmat di sana Islam. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, yaitu siratul mustaqim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat Islam. Karena apa? Karena konteksnya dengan Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi 'alaihim, ini Yahudi. Waladdallin, ini Nasrani. Bukan jalan hidup orang-orang yang engkau benci, yaitu Yahudi. Bukan juga orang yang sesat, yaitu Nasrani. Sehingga an'amta 'alaihim itu orang muslim yang telah Allah berikan nikmat hidayah untuk memasuki Islam. Ya. Dua nikmat tersebut ya berkaitan dan maknanya sama seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Bagaimana wanita safar dengan jangka waktu sekian dalam rangka sekian dan segimana? Dalam rangka menuntut ilmu, apakah dia menjadi mukim di tempat menuntut ilmu? Oh, umpamanya orang luar kota ke Bandung kuliah, gitu ya. Akhwat nih. Kalau kuliah itu waktunya sudah pasti apa belum? Sudah pasti. Kalau normalnya 5 tahun. Ya. Kalau dia dicintai oleh dosennya bisa 7 tahun. Itu kata lain dari malas gitu, bodoh. Sudah pasti. Kalau sudah pasti begitu, mukim dia di sini. Umpamanya kita ditugaskan seorang karyawan, ditugaskan 3 bulan keluar kota atau keluar negeri. Sudah pasti tuh. Tiket baliknya sudah ada. Masa berlaku visanya kalau itu di luar negeri sudah ada untuk 3 bulan. Maka selama 3 bulan di sana, karena sudah pasti dia tidak lagi safar. Ya, mukim di sana. Tidak boleh diqasar lagi, ya. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Batas safar tidak ada batasan berapa hari. Nah, sekarang kalau umpamanya kita ditugaskan keluar kota oleh atasan kita. Berapa lama? Kita belum pasti. Bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tergantung pekerjaan di sana. Itu belum pasti, maka safar. Walaupun selama 1 tahun. Sebagaimana waktu perang Tabuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sampai 36 hari. Karena perang tidak bisa diprediksi berapa lama, ya. Bisa sehari, 2 hari beres, bisa berbulan-bulan. Selama di sana dikosor terus. Atau umpamanya seseorang mengerjakan penelitian ke luar kota atau luar negeri. Berapa lama? Kita gak tahu. Tergantung data yang kita butuhkan. Karena tidak tahu pasti, maka ya selama di sana kita safar. Baik sehari, 2 hari, 3 hari atau berapa hari pun kita tidak tahu. Seperti Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Beliau harus menata dulu. Berapa lama? Gak tahu. Tergantung beresnya urusan. Dan urusan gak bisa diprediksi. Sebagian riwayat menyatakan beliau 18 hari. Sebagian lagi menyatakan 20 hari. Selama itu beliau di qasar. Setelah beres baru pulang. Karena tidak tahu. Adapun kalau sudah pasti tadi ya, kita ke luar negeri untuk studi banding untuk ini dan sudah terlihat visanya dan tiket pulang sudah di booking. Tiket pulang tanggal sekian bulan anu ya. Visanya juga berlaku sekian. Itu sudah pasti, maka 4 hari pertama kita safar. Boleh dikosor selama 4 hari pertama, ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Hari kelima kita mukim biasa ya. Wallahu a'lam. Terakhir, tadi sempat disinggung tentang jihad. Bagaimana memahami dengan benar ayat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum dengan hukum-hukum sunnah jihad. Ayat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum telah diwajibkan bagi kamu perang padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Ya, itu menjadi wajib ain ketika diperintah. Siapa yang merintahkan? Ulil amri. Siapa yang diperintahkan? Siapa aja yang diperintah? Boleh mungkin aja tentara, dan tentara tidak mungkin semuanya. Ayo kamu ke medan perang. Enggak bisa. Harus ada dalam negeri kita sebagian tentara lain kan? Yang diperintahkan pergi wajib bagi dia. Yang tidak diperintahkan pergi, diperintahkannya kamu sebagian jaga keamanan dalam negeri. Maka wajib bagi mereka menjaga keamanan dalam negeri dan tidak boleh. Ah saya mau ingin jihad. Enggak bisa. Karena perintah bagi dia adalah keamanan dalam negeri. Kan enggak mungkin kalau ada perang di luar negeri gitu ya. Semua tentara dikirim ke sana, di sini kosong. Yang ada hansip. Nanti kalau ada yang nyerang ke negeri kita, dilawannya pakai pentungan. Mereka pakai senjata. Kalah kita. Ya. Jadi tidak seluruhnya terkena kewajiban jihad. Para ulama, para orang-orang yang berilmu diperintahkan tetap apa tinggal untuk apa mengajar, mendakwahi, dan ketika para tentara pulang memberi peringatan. Kalau menang, jangan sombong, jangan takabur. Kalau kalah, jangan terlalu depresi, tetap seperti itu. Tidak semuanya terkena kewajiban jihad, seandainya turun ada perintah. Siapa yang wajib ain, dia yang diperintahkan. Yang tidak diperintahkan, tapi ada perintah lain, tinggal tetap di sini, wajibnya di sini. Ya, tidak digeneralisir terkena seluruh individu kaum muslimin. Termasuk yang bukan tentara, ini ada perintah perang. Oh, kita juga ikut. Enggak seperti itu ya. Ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.